Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ashir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Kali ini memasuki bab firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-22, yang salah satu penggalannya berbunyi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian membuat sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Ini bab yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Bab ini memberikan penjelasan kepada kita tentang larangan menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah, di mana kita menyembah, berdoa dan melakukan hal-hal ibadah lainnya kepada yang dijadikan tandingan tersebut. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid mengulang kembali isi babnya dan dilanjut dengan menyampaikan penjelasan dan uraiannya. Qala rahimahullah qawluhu babun qawlullah ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Perkataan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, bab firman Allah Ta'ala, janganlah kalian jadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah, sedangkan kalian dalam keadaan mengetahuinya. Qala an-niddu al-mathalu wan-nadhiru. Kalimat andad di ayat tadi itu berasal dari kata an-nidd. An-niddu artinya al-mathal, yang menyerupai atau yang menyamai. Wan-nadhir, dan yang sebanding. Jadi Allah melarang di ayat itu untuk kita jadikan sesuatu yang kita anggap sebanding atau menyamai Allah Azza wa Jal. Wa ja'lun nid lillah huwa sarfu anwa'il ibadah au syai'in minha li ghairillah. Kemudian menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah adalah berarti melakukan macam-macam ibadah atau sesuatu dari ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita beribadah kepada selain Allah, itu artinya kita menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan bagi Allah azza wa jalla. Kahali abadatil authan alladzina ya'taqiduna fi man yad'unahu wa yarjunahu annahu yanfa'uhum wa yadfa'u anhum wa yashfa'u lahum. Seperti keadaan para penyembah berhala. Alladzina ya'taqidun, yang mereka meyakini, fi man yad'unahu, berhala-berhala yang mereka ibadahi, wa yarjunahu, dan yang mereka harapkan pertolongannya, itu dapat memberikan manfaat kepada mereka dan dapat menolak mudarat dari mereka serta bisa memberikan syafaat untuk mereka. Itulah keyakinan para penyembah berhala terhadap berhala-berhalanya. Ketika mereka beribadah kepada berhala-berhala, berharap meminta pertolongan dari berhala-berhala, maka mereka telah menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diharapkan pertolongannya kecuali Allah. Tidak ada yang diharapkan manfaatnya kecuali Allah azza wa jal. Dan gak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali Allah azza wa jal. Wahadihi al-ayatu fi siyaqi qawlihi ta'ala. Penggalan ayat tadi sebenarnya secara lengkapnya terdapat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 21-22. Qala ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, ibudu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Perintah beribadah kepada Allah tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, kaum muslimin, tapi secara umum manusia, termasuk orang-orang kafir, kena khitab ini. Diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepadanya, agar kalian takut kepadanya, agar kalian melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi semua manusia pada dasarnya tahu kalau yang menciptakannya itu adalah Allah. Maka seharusnya yang dilakukan oleh manusia adalah mengabdi, menghambakan diri kepada Allah saja yang telah menciptakannya. Namun banyak dari manusia Mereka tahu Allah yang menciptakannya, tapi menghambakan diri kepada selain Allah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu Allah yang menciptakan kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah Rabb kalian yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, wassama'a bina'an, dan menjadikan langit sebagai atap tanpa ada penyangga. Ya. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan menurunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum. Lalu dengan air hujan itu Allah tumbuhkan di bumi buah-buahan sebagai rejeki buat kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali kalian jadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah, dalam keadaan kalian tahu semua yang disebutkan tadi. Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, Allah yang menjadikan langit sebagai atap, Allah yang menurunkan hujan sehingga tumbuh bermunculan buah-buahan sebagai rejeki bagi kalian. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala di ayat ini sebelum memberikan larangan keras menjadikan sesuatu sebagai tandingan di sampingnya, Allah sebutkan terlebih dahulu siapa dirinya. Kenapa dia Allah Subhanahu wa taala sampai melarang buat tandingan di sampingnya. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Kemudian dilanjutkan alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi tsamarat rizqan lakum. Jadi kalau ada yang bertanya, mengapa tidak boleh menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah? Jawabannya, karena pertama Allah yang telah menciptakan. Menciptakan manusia, menciptakan seluruh makhluk. Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, Allah yang menurunkan hujan dan seterusnya. Ya. Qala al-Imad Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsirih, qala al-Abul Aliyah fala taj'alu lillahi andadan ay adla syuraka. Kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu dalam tafsirnya, berkata Abul Aliyah, fala taj'alu lillahi andada. Maksud ayat yang berbunyi, janganlah kalian menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah, yaitu adla syuraka. Jangan kalian jadikan ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla, yang kalian anggap sama, sejajar, sebanding, setara dengan Allah Azza wa Jalla. Wa hakadha qala Ar-Rabi' bin Anas wa Qatadah wa Suddi wa Abu Malik wa Ismail bin Abi Khalid. Dan seperti ini juga yang telah dikemukakan oleh Imam Rabi' bin Anas, Qatadah, Suddi, Abu Malik, Ismail bin Abi Khalid dan selainnya dari kalangan mufassirin ahli tafsir. Wa qala Ibnu Abbas, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun ay la tusyriku billahi syai'an minal andad allati la tanfa wa la tadur wa antum ta'lamuna annahu rabbukum la rabbalakum yarzuqukum ghairuh. Berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ayat yang berbunyi janganlah kalian jadikan sesuatu sebagai tandingan di samping Allah atau bagi Allah sedangkan kalian mengetahuinya, maksudnya janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu. Karena sesuatu yang dijadikan sebagai sekutu bagi Allah berarti itu masuk dalam kategori andad. Masuk dalam kategori apa? Andad, minal andad. Allati la tanfa wa la tadur. Yang tidak akan dapat memberi manfaat, tidak pula menimpakan mudarat. Wa antum ta'lamuna annahu rabbukum, dalam keadaan kalian tahu bahwa dia Allah Rabb kalian. La rabbalakum, tidak ada Rabb bagi kalian yang memberikan rezeki kepada kalian selainnya. Wa qad 'alimtum anna alladhi yad'ukum ar-rasulu ilayhi min tauhidihi huwal haqq alladhi la syakka fihi. Wa kadzalika qala Qatadah. Dan kalian juga sudah mengetahui bahwa tauhid yang diserukan oleh Rasul kepada kalian huwal haqq, adalah sebuah kebenaran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Demikian kata Qatadah. Sama dengan apa yang dikemukakan oleh sahabat Ibnu Abbas. Jadi tafsiran dari kata wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya, berdasarkan pemaparan sahabat Ibnu Abbas ada dua. Yang pertama, kalian tahu bahwa Allah Rabb kalian. Tidak ada Rabb selain Allah. Enggak ada yang memberikan rezeki kepada kalian selain Allah. Yang kedua, kalian tahu bahwa yang diserukan oleh Rasul kepada kalian adalah tauhid. Mengesakan Allah dalam segala hal. Qala wa an Qatadah wa Mujahid la taj'alu lillahi andadan ay akfa minar rijal tuti'unahum fi ma'siyatillah. Kemudian ada riwayat lain dari Qatadah dan Mujahid. Maksud dari kata andad, janganlah kalian jadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Qala akfa minar rijal, janganlah kalian jadikan ada orang-orang yang dianggap sebanding, setara dengan Allah. Tuti'unahum, di mana kalian menaati mereka, fi maksiatillah, dalam bermaksiat kepada Allah. Akfa minar rijal, orang-orang yang dianggap setara, sebanding. Sekalipun itu nabi, para anbiya, enggak boleh kita anggap setara, sebanding dengan Allah. Ya. Nabi aja atau para nabi aja gak boleh kita anggap setara, sejajar, semisal, sebanding dengan Allah. Apalagi yang kedudukannya di bawah para anbiya, seperti wali misalnya, ulama, umaro. Semua itu dilarang. Ya. Karena tidak ada yang setara sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Akfa itu dari kufuan di surat Al-Ikhlas. Wa qala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid, al-andad hiyal alihatu allati ja'aluha ma'ahu wa ja'alu laha mithla ma ja'alu lahu. Kemudian datang lagi riwayat dari Ibnu Zaid mengatakan al-andad yang disebut dengan andad, janganlah kalian jadikan sesuatu sebagai andad bagi Allah, adalah alihah, ilah-ilah yang dianggap setara dengan Allah dan diibadahi seperti beribadah kepada Allah. Qala wa Ali bin Abbas, fala taj'alu lillahi andadan asbahan. Datang lagi riwayat dari Ibnu Abbas, andad artinya asbah, yang serupa, ya, dianggap mirip dengan Allah. Ya. Semua tafsiran-tafsiran tentang andad yang dikemukakan tadi tidak saling berbenturan, semuanya benar. Pada intinya, apapun yang disembah, diharapkan pertolongannya, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan ibadah selain Allah, berarti telah menjadikannya sebagai apa? Andad. Ya. Ada orang yang beribadah kepada malaikat, berarti menjadikan malaikat sebagai andad bagi Allah. Beribadah kepada nabi, berarti menjadikan nabi sebagai andad bagi Allah. Beribadah kepada wali tertentu, berarti menjadikan wali tersebut sebagai andad bagi Allah. Apapun yang dijadikan sekutu bagi Allah, itu masuk dalam kategori andad. Yang di ayat ini dengan jelas Allah larang kita untuk membuatnya. Janganlah kalian jadikan sesuatu sebagai andad bagi Allah, tandingan bagi Allah. Karena kita semua tahu bahwa Allah Rabb kita. Gak ada Rabb selain Dia. Karena kita semua tahu bahwa Allah lah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Dan karena kita semua tahu bahwa yang diserukan oleh Rasul kepada kita adalah mengesakan Allah, mentauhidkannya. Qala Mujahid, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, qala ta'lamuna annahu ilahun wahidun fit tawrati wal injil. Kata Imam Mujahid, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, janganlah kalian jadikan sesuatu sebagai andad, sebagai tandingan bagi Allah, dalam keadaan kalian tahu. Maksudnya kalian tahu bahwa Allah itu ilah yang esa. Bagaimana mungkin kita tahu Allah itu sebagai ilah yang esa, tapi kemudian kita beribadah kepada selainnya. Kita anggap ada selain Allah yang setara dengan Allah. Kita anggap ada selain Allah yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Berarti pengetahuan kita tentang Allah itu sebagai ilah yang esa itu bohong. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu sebagai ilah yang esa, maka harus kita jadikan Allah itu sebagai satu-satunya zat yang kita ibadahi. Kita harapkan pertolongannya, ya. Dan seterusnya. Jadi kata Mujahid, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu, maksudnya kalian tahu bahwa Allah itu ilah yang esa. Fit Taurati wal Injil, bahkan di dalam kitab Taurat dan Injil, bukan hanya di dalam Al-Quran keterangan bahwa Allah itu esa, di dalam Taurat, di dalam Injil juga ada, ya. Qala wa dzakara haditsan fi ma'na hadhihi al-ayah al-karimah wa huwa ma fi musnad Ahmad anil Harits al-Asy'ari anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian Imam Mujahid menyebutkan sebuah hadis yang berhubungan dengan makna ayat yang dibahas ini, sebuah hadis yang terdapat dalam musnad Ahmad dari al-Harits al-Asy'ari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha amara Yahya bin Zakaria alaihi salam bi khamsi kalimatin. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam 5 kalimat. An ya'mal bihinna wa an ya'mura bani Israil an ya'malu bihinna, agar Yahya mengamalkan kelima kalimat tadi dan agar Yahya menyuruh Bani Israel untuk mengamalkannya juga. Wa annahu kada an yubti abiha, dan hampir-hampir Yahya terlambat menyampaikannya kepada Bani Israel tentang hal ini. Faqala lahu Isa alaihi salam innallaha amaraka bi khamsi kalimat. Berkatalah Nabi Isa alaihi salatu wasalam kepadanya, kepada Yahya, sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu untuk sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkanmu kepada 5 kalimat agar engkau mengamalkannya, anta amala bihinna wa ta'mur bani Israil an ya'malu bihinna, dan engkau perintahkan bani Israil agar mereka juga mengamalkannya. Fa imma an tablughahunna wa imma an ablughahunna. Engkau yang menyampaikan, atau kalau tidak aku yang akan menyampaikan. Faqala, maka berkatalah Yahya bin Zakaria, ya akhi, inni akhsha in sabaqtani an u'adzab aw yukhshafa bi. Wahai saudaraku, sesungguhnya aku takut kalau engkau mendahului aku menyampaikan hal ini kepada Bani Israel, maka Allah akan, aku akan diazab, atau aku akan ditenggelamkan ke dasar bumi. Qala fa jama'a Yahya bin Zakaria Bani Israel fi Baitil Maqdis. Lalu Nabi Yahya bin Zakaria mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis. Hatta imtala al-masjid, sampai masjid penuh. Wa qu'adu 'ala asy-syaraf, dan bahkan ada yang duduk-duduk di tempat yang tinggi. Fahamidallahu wa asna 'alaihi. Lalu Yahya bin Zakaria memuji Allah dan menyanjungnya. Thumma qala, lalu kata Yahya, innallaha amarana bi khamsi kalimat. Sesungguhnya Allah telah memerintahkanku kepada 5 kalimat. An a'mala bihinna, agar aku mengerjakannya, mengamalkannya. Wa amurukum an ta'malu bihinna, dan aku perintahkan kalian juga untuk mengamalkannya, mengerjakannya. Lima kalimat itu seperti nanti akan kita baca, salah satunya adalah tentang perintah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Riwayat ini ingin membuktikan bahwa keterangan kalau Allah itu sebagai satu-satunya ilah itu sudah diketahui oleh Bani Israel dan umat-umat lainnya. Makanya tadi Imam Mujahid menyebutkan bahkan di dalam kitab Taurat dan Injil itu sudah ada. Dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Allah telah memerintahkan Yahya bin Zakaria kepada 5 kalimat agar Yahya mengamalkannya dan menyuruh Bani Israel untuk mengamalkannya juga. Dan tadi disebutkan bahwa hampir saja Yahya terlambat menyampaikan hal ini kepada Bani Israel, hingga Nabi Isa alaihi salatu wassalam berkata kepadanya bahwa sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu kepada 5 kalimat, agar kamu amalkan 5 kalimat itu dan agar kamu suruh Bani Israel untuk mengamalkannya juga. Kamu yang akan menyampaikannya kepada Bani Israel, atau kalau tidak biar aku yang menyampaikannya. Yahya bin Zakaria kemudian menjawab, wahai saudaraku, aku takut kalau seandainya engkau mendahului aku menyampaikannya kepada Bani Israel. Aku takut aku akan diazab atau ditenggelamkan ke dasar bumi. Setelah itu Yahya bin Zakaria kemudian mengumpulkan semua Bani Israel di Baitul Maqdis sampai penuh masjid, bahkan ada yang duduk-duduk di bagian apa? Atasnya. Lalu Yahya mulai berbicara dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Lalu kata Yahya, sesungguhnya Allah menyuruhku kepada 5 kalimat agar aku mengamalkannya, dan aku perintahkan kepada kalian agar kalian juga mengamalkannya. Kelima kalimat itu, ulahunna, yang pertamanya adalah anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini kalimat pertama. Fa inna masala dzalika kamatsali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi bi dzahabin aw waraqin. Faja'ala ya'malu wa yu'addi ghaltahu ila ghairi sayyidihi. Fa'ayyukum yasurruhu an yakuna abdahu kadhalik. Sesungguhnya jika diumpamakan, maka ini seperti seorang laki-laki yang membeli seorang budak. Min khalisi malihi, dari hartanya sendiri, dengan emas al-warqin atau dengan perak. Lalu si budaknya itu bekerja dan menunaikan tugasnya, tapi untuk orang lain, bukan untuk tuannya, majikannya. Maka siapa di antara kalian yang senang jika budaknya seperti itu? Wa inna Allaha khalaqakum wa razaqakum. Sesungguhnya Allah yang telah menciptakan kalian, memberikan rezeki kepada kalian. Fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Maka beribadahlah kalian kepadanya dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini ya gambaran dari kalimat pertama, perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Perintah ini kalau diumpamakan itu seperti seorang laki-laki yang membeli seorang budak. Ya, dengan hartanya sendiri. Dibeli dengan emas atau dengan apa? Perak. Kemudian si budak itu bekerja dan menunaikan tugasnya, tapi untuk orang lain, bukan untuk majikannya yang telah membelinya. Maka siapa di antara kalian yang senang bila budaknya seperti ini? Kita punya harta, kita beli budak, tujuannya supaya budak itu bekerja buat kita. Tapi yang terjadi setelah kita beli budak itu, malah dia bekerja untuk orang lain. Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, tapi kita malah beribadah kepada selain Allah. Ini ya. Allah ciptakan kalian, Allah berikan rezeki kepada kalian, maka beribadahlah kalian kepada Allah, jangan beribadah kepada selain Allah. Kemudian wa'amurukum bis-shalah, yang kedua. Kalimat yang kedua, amurukum bis-shalah. Aku perintahkan kalian kepada salat. Berarti kalimat yang kedua adalah salat. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi ma lam yaltafit. Sesungguhnya Allah itu menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya selama si hamba itu tidak menoleh. Fa idza shallaitum fala taltafitu, maka kalau kalian salat jangan sekali-kali menoleh ke kiri atau ke kanan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, bahwa kalau kita salat itu berarti Allah tilqa'a wajhihi, ada di hadapan wajahnya. Jadi harus menghadap ke depan, mengarahkan pandangan ke tempat apa? Sujud. Jangan menoleh ke kanan atau ke kiri. Kalau kita sholat menoleh ke kanan atau ke kiri, ini disebut ihtilas, yahtalisuhu syaitan min sholatil abdi. Ini disebut mencuri, di mana setan mencuri dari sholatnya seorang hamba. Karena yang buat kita menoleh ke kanan dan ke kiri itu siapa? Setan. Ya. Maka menoleh saat sholat itu disebut pencurian, di mana setan mencuri sholatnya seorang hamba. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah.